harusnya tahu kalau kau tuh ada selingkuh sama aku. Kau jujur saja kalau kau deng dia, ada baku bawa. Sakira hanya sah-saja, sah-saja yang kau sayang. Ternyata kau simpan dia, kam dua main di belakang. Sani bukan yang pertama, kau cari sah kalau perlu saja. Hati sakit tapi harus apa, bisa sudah saya usah terapa-apa. Semuanya saya lakukan melebihi apapun, tak perlu kau meragukan. Kadang mau menyerah namun paksa tuk mampukan. Hati ini tuk tetap pada kau punya pelukan. Tapi apa sayang, saya tidak percaya. Kenapa kau terbilang kalau bukan cuman saya. Sejauh ini baru saya tahu kau dengan dia. Sumpah saya terhabis pikir satu cinta sia-sia. Kau bilang sayang, kau bilang cinta. Kau bilang apa, stop abu nawa sudah. Tadi malam bilang tidur tapi pipi baku naik. Memang kau tu lincah, kau yang siap terbaik. Kau tu ular, kau tu istri di dalam karung. Kau menyesal si jadikan kau yang kandung. Pigi kau, lanjut baku kurung. Enak kau surah saja. Saya kira hanya sah-saja, sah-saja yang kau sayang. Ternyata kau simpan dia, kam dua main di belakang. Sani bukan yang pertama, kau cari sah kalau perlu saja. Hati sakit tapi harus apa, bisa sudah sayang setrapapa. Setrapapa, jika kau mau longgar everyday. Hati trompet popeng luka sampai cuki mai. Sasei demi tra kompromi. Setau kau deng dia baku gandeng di story. Mestelan toki sampai mana untuk remote. Peduli bayar kolek sasu capek bikin repot. Tra usah give SMS miss call. Sasu delkon hari ini tanpa kau juga Tuhan masih tolong. Kau hebat sangat pintar kau bermain. Sapu capek kau itukar dengan orang lain. Cara pikir kah akan sapu setia. Semua rasa kau bawa pigi deng dia, yeah. Dan sekarang terserah dari kau saja. Juang salelah atur kau punya langkah. Dengar saya mau bilang tara akan saya peduli. Saki yang kau kasih tara mudah untuk pulih, yeah. Saya kira hanya sah saja yang kau sayang. Ternyata kau simpan dia, kam dua main di belakang. Saya bukan yang pertama, kau cari sah kalau perlu saja. Sebulan baru kok kartu tak buka. Kau macam bodoh kini sungguh rasa terasuka. Kira selama ini kau betul antar kau mama. Padahal kau ni sibuk kibaku jepit dan dia. Memang ni sakit parah sungguh kau buat. Percuma dua tahun hati saya rawat. Gawat tu kelakuan ini satu lak. Macam rasa papeda dingin campur dengan kolak. Api kira sendiri bersama tong berdiri. Nyatanya sani tiri kau masih terus cari. Percuma sabar juang kalau satra dapat. Terasa setia kau mayari baby kau tu jahat. Dan saya putuskan jalan ini yang harus saya ambil. Tra bisa tenang baby kau tu sudah paling centil. Jika sadar belakang itu memang kau punya skill. Kini su berakhir silakan kau nikmati hasil. Saya kira hanya sah saja,